kan kami nangka hujanmu heyo ke cimbula hikabu ke terlap haco jang habu hipnum kanindo hanen papi hekboke Shoot the man.